Islam iku ora keras, lunak, Vestalu Vlastao. Malah jalan menjenapi di kepung wong kafir. Arep dipateni. Siap pedang tumbah pesian. Malaikat Jibril mandap. Karen karo Kanjeng Nabi Muhammad, wong kafir sing ngepung omahmu arep mateni seliramu tak tumpes ya. Jawab Kanjeng Nabi, ampun Jibril, mangke wong kafir nggih telas kaya jaman Nabi Nuh. Wong kafir entek ku gak entuk. Angkat ini munggu sampean. Lampun sampean ajeng tempu di pun kula tak hijir dan Madinah. Cerita singkat sementara jelik nak gedung gua sahur terus mangkat ring Madinah. Niteh untuk para bapak-bapak yang pun tindak haji ngerti adoi Mekah Madinah. 480 kilometer, meh 500. Nek numpak bis wae, kadang sangang jam. Kanya Nabi niteh untuk. Tekan Madinah disambut para sahabat Ansar royoan royoan nampung Kanjeng Nabi ontone dicekeli digeret Kanjeng Nabi ngendika wis jarno ontaku ora usah mbok stir. Aku mengko manggon nengene omae sahabat, sing ontaku mandet. Ontak mukeng terus. Akhirnya mandek nengene dalemnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Para sahabat Madinah, sahabat Ansor, kesenangan le nyambut Kanjeng Nabi niku. Nalika para sahabat wis katok, perkembangane api, wong Yahudi Madinah, karo wong munafik-munafik. Wong munafik niku wong kafir ning jabane kaya wong Islam. Iku sak jalan-jalan wong Yahudi kalau wong munafik nek kepethuk wong Islam niku bisik-bisik. Bisik-bisik ini ku gasak ngenyek. Ya. Kalau wang suli, wong Yahudi karo wong munafik sering bisik-bisik. Nah, ana wong Islam liwat. Mone ku bisik-bisik. Dipadu-padu. Dijehemi. Ngenyek. Ya. Nah, itu temurun ayat alam taro ilal ladzina nuhu anin najwa. Alam taro apa rum ngerti seliramu Muhammad ilal ladzina marang wong akeh sing dimaksud wong Yahudi karo munafik nuhu 刚佛的地拉让沙婆拉利那阿弥那主要想跟比沙比西可忙可忙马祖马祖地拉让他别得得我念了了Sumaya uduna mengkonduli doba lima na lima marang barang nunggu kang dilarang sapala dina anu sangkeng ma. Mas dilarang pula balik uji. Maksudnya apa? Maksudnya wong Islam sing conderek kanjeng Nabi ku ben ragu-ragu. Ben atine ra penak. Waya tanah jauhna lan do bisik-bisik gremang-gremeng. Gremang-gremenge gasak. Gasake. Katanya ita itu duham dehem. Bil ismi kelawan lakon dosa. Wal uduhani lan ngani ngoyo. Wa maksiatir rasuli. Lan durakane kanjeng Nabi. Itu orang Yahudi. Ya. Jadi orang Yahudi ini pun sejak zaman kanjeng Nabi paling musuh. Paling musuh. Wa iza ja'uka. Lan tekalane domoro sapa Yahudi ing sliramu Muhammad. Nek nuju domoro. Gayane. Hayau ka mempeduluh salam sapa Yahudi ing sliramu. Bima kelaman salam lam yuhayi kakang orang ulang hormat. Di kelaman nasapa Allahu Allah. Nek joteko sowan rengene kanjeng Nabi ku saja uluk salam. Nek teko kadoan. Salame ku kaya assalamualaikum. Assalamualaikum. Nek teko kadoan. Tapi salame Yahudi reng kanjeng Nabi ni ku mboten nganggilam. Assalamualaikum. Mu'alek. Assalamu'alek. Mu'jara kue. Assalam makanya mu'jara. Pencilaan lho ya. Jadi salam kaya assalamu'alek. Tapi assalamu'alek. Mu'jara kue. Itu nak dia salam. Yang mana ku kan di Nabi ku urung tersombales. Cara sampean kan beten kuat, beten kuat. Di kanjeng Nabi ku ngenten lho. Saake nek tak bales mesti mati. Nek mati neraka selawase. Niku lho. Sing disaakane Nabi neraka li selawase. Disaake. Mulane sampean kula aturi ngemut-ngemut ayat sing teng Quran surat Al-Anbiya juz 17 ayat 107 sampean eling-eling wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin sampean ngemut-ngemut aku ora ngutus seliramu Muhammad kejaba seliramu ngrahmati wong alam kabeh. Boten rahmatan lil muslimin, boten rahmatan lil alamin. Ya. Jadi wong kafir ya disaakene. Kejadian Siti Aisyah nalikono tamu wong Yahudi domoro. Nyalami Bu Aisyah. Bu Aisyah wis krungu. Salame salam ngenye. Assalamu alaikum. Mujara kue. Bu Aisyah lem bales. alaikumussalam wa ala wa la anakumullah wa fadiba alaikum. Baik muka-muka pemudar, dilaknati Allah mudaroh. Mamuh, kanji Nabi. Ngelek ngebedu Aisyah, ojo kebangetan lebales. Gak oleh kakean. Lebales kakean, gak entuk. Ini kanji Nabi. Sehingga assalamualaikum. Tu'a Aisyah lebalas alaikumussalam wala anakumullah wa khadiba alaikum. Besar, muka-muka ditumpas dari Allah. Kanya Nabi ngelengke, ojo pakaian Aisyah. Ini kira rahmatan lil alamin. Tu'a Aisyah ngantar matur, sama bertemiran. Salah memang. Aku kurung ngomong aku tak ora. Aku membalas walaikan. Mungkin aku disembadani Allah. Wong Yahudi ora kan sahake. Ini kanjeng Nabi. Ya. Jadi pribadi jeng Nabi ini itu paling luar biasa. Ya, pribadi. Lana sohabate kanjeng Nabi, ono sing halus, sing ono sing galak-galak sohabat. Tapi galak o sohabat, iji galak sampean. Lakap ngoten. Sohabat bertahan 13 tahun, ora bales kok wani. Lah sampean. Upamane, sholat nanggone masjid menara ngriki sujud disoki teledong karo wong kafir kira-kira ngendari 13 tahun dah langsung ya upamane sampeyan sholat teng masjid niki sholat nuju sujud sampeyan disoki teledong karo wong kafir kira-kira sampean wonten sabar 13 tahun apa langsung. Nek kula langsung. Badan kuat. Ya, langsung. Berarti sahabat yang jenabi kali sampean. Sesih kalah sampean. Yang ini kena sampean tak kenderang lagi Quran ngatan lagi kepenak. Ya. Nah, anu merang no, korak di belakang. No. Ya. Waya pulu nalan dongucap sepong Yahudi. Di ambusi nongone awa edewe. Laula yu'adzibunallah. Laula do'iyo. Yu'adzibunanum pesengki tokape sapa Allah. Dimana pulu kan bareng kang ngucapake kita. Aku wis ngomong bolak-balik. Salam kanjeng Nabi assalamualaikum nojaro. Tapi kenapa aku ora ditumpes gusti Allah? Ngene iki, penjelasane nane. Oh ya Gusti. Aku wis muni bolak-balik, aku kok ora ditumpes berarti ra apa-apa. Ucapane wong Yahudi. Ternyata ini upamanya sampean kerungu tengah boten iya. Berarti sampean lawan. Jadi itu sekabat-sekabat boten bareng. Kanjeng Nabi boten bareng ake. Baca ulis ini, laula yu'adzibunallah. Gimana aku? Kenapa? Aku wis ngomong-ngomong ini orang ditumpes-tumpes. Mulai punya lagi. Nantang no. Nantang Gusti Allah. Kok kaji Nabi ini kumbatan rahmatan lil alamin. Pun ketumpes kabeh. Terus ketumpes kabeh. Nanti Malaikat Jibril ya wis nawani. Tak tumpes sih. Ampun. Mangke yang kabeh ini telas. Telas kok gak oleh. Ini cara sampean dia. Mulanya untung sampai orang jadi sahabat. Sampai jadi sahabat yang di Nabi, mesti sampai maedun di Nabi. Nabi karena pipi, pasti ngono. Maka jadung sampai kafir juga. Mulanya untung, pulang jenengan boten jadi sahabatnya untung. Munggu pulang jenengan jadi sahabat yang di Nabi, gak kuat. Mesti maedun di Kanjeng Nabi. Lainnya sampai maedun di Kanjeng Nabi, kafir. Hasbuhum jahannam utawi kang nyukupi wong Yahudi jahannam ku jahannam besok dilabrak karo jahannam yaslaunaha bakal mlebu Yahudi ing jahannam babi sal masir maka iku saele-ele panggonan bali ya jahannam kuwi. Ayat tanda ibn. Ganti Gusti Allah nyawi wong Islam. Rene wong Yahudi, wong munafik, senengane bisik-bisik, senyala-elek. Ayat Quran nerangake wong Islam ojo tiru-tiru bisik-bisik. Ya ayyuhallazina amanu eling-eling wong akeh kang padha iman. Iza tanajaitum tekalane bisik-bisik sira kabeh. Fala tatanajau mongko aja bisik-bisik sira bil ismi kelawan duraka wal udwani lan langgar wa maksiatir rasuli lan durakane jeneng Nabi. Kau nak bisik-bisik karo tanja, kau aja bangsa sing nimbulake dosa, nantang Islam, durakane de Nabi aja. Lah nak bisik-bisik, sing piye. Watana jauhlan bisik-bisik sirokampe, biru-biru kelawan sing bagus, watakwa, bangsa ketakwaan. Jadi bisik-bisik sing apik. Wattaqullaha lan matiyasira ing Allah allazi ilaikam marang Allah tusyaruna. Jadi kiring sira kabeh. Hati-hati besok kowe dikiring nang ladang masyar. Jadi aja ngadi bisik-bisik sing elek-elek. Sing bangsa dosa wae. Anak bisik-bisik rembukan. Iki kok kaya meh. Besar. Korban tak orang. Pirana regane korban. Mana itu apa? Ini bisik-bisik. Bisa tak apian. Enaknya waktu sebab keburunan. Nah keburunan. Bisik-bisik ini. Termasuk bisik-bisik. Sing biri. Buat takwa. Ya bisik-bisik sing bangsa dosa. Innaman najwangin pesine bisik-bisik sing bangsa dosa. Melanggar. Iku winas syaitan. Saking usahane syaitan. Syaitan iku senengane. Ngerimak-ngerimuk na'ane atine wong Islam. Supaya ngelakoni kaelean. Liak zuna tidakpun usahake sapa syaitan. Allazina amanu ing wong akeh kang padha iman bendo susah bendo nampa bala lan liyan walaisa fi dhorrihim syai'an lan ora ana apa setan ku bisa gawe mlarat wong Islam syai'an sithik-sithik illa bi idznillah kajawa kelawan kersane Allah setan ora bakal ngarati nek ora dikersakake Gusti Allah. Nanti saya ora usah wedi. Mulane nek nuju kepethuk kanca padha muslime salam. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. kepada istrine salah, kepada anake salah. Mlebu omah, gak ana wong, tetep salah. Iki aturan Islam. Jenengan nek mlebu omah sampean pas kosong, ora ana wong, tetep salah. Salame piye? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Surat An-Nur juz 18. Nek nuju mlebu omah. Wa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum salam rengene awakmu dhewe. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kadang-kadang mlebu rengene suwungan kebon-kebon. Iku kadang-kadang nangane kebon-kebon iku jarene ana sing jaga jin galake ra metakat ngono. Iku kadang-kadang ana sing salam. Amit-amit ya Mbah. Niku kuwi iku ora tuntunan Islam. Jangan lebu nengene subungan. Sing sajake galak. Akan jin-jinnya. Jangan tetap. Assalamu alayna. Wa ala ibadillahi salihin. Jinnya galak. Jin galak karo malaikat. Jin itu galak karo malaikat. Jangan mada assalamu alayna. Wa ala ibadillahi salihin. Jangan dijogo karo malaikat. Lah jin kalah pada malaikat. Ini kejadian zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu raja dunia. Ada cerita. Manuk gagak, manuk ulung. Manuk ulung. Nanggon wit-witan. Gak piye-piye. Dijikoi karo sing di omah. Lamana ulung laporan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, kula rumah tangga kula terganggu, diganggu karo sing di omah. Piye-piye dipunduti, ndok-ndok punduti. Nah, Nabi Sulaiman pancen raja dunia. Raja ini manusia, jin, setan, kutu-kutu, walang atau ngurus. Sehingga rumah dipanggil. Dipanggil karena Nabi Sulaiman. Raja ganggu. Rumah tangganya mana ulung sehingga wititanmu. Ya, dieleng-eleng raja ganggu. Kowe nek ganggu maneh, terus Nabi Sulaiman nindali lan nugasake jin. Jin. Tiang kale, di tak penjaga, nek ngene wit-witamu, nek kowe ganggu, kowe diseret karo iki. Nggih. Akhire, sedina rong dina eleh ora ngono. Sareng wis kira-kira sabulan lali. Lali. Sing omah mau arep meneh. Arep dikoki piye-piye maneh wis lali. Rake arep meneh. Ana pengemis. Wong wedok tuwa, nggawa anak. Lah sing di omah iki sakake karo pengemis mau madun. Terus dikuk roti. Diparengke karo pengemis. Bungai pengemis. Terus munggah maneh. 21 piye karendo selamat dapat. Ulung laporan mana ring ini Nabi Sulaiman rumah tangga pulau terganggu malih Nabi Sulaiman piye-piye dibunduti jogda dibunduti lho kita kan juga cinta para pedewe kan juga orang lain Nabi Sulaiman jauhi jen efret jen jen kerti aku nukah sakit jen loro tak kan juga tak kan wit-witannya tiang ini kok orang juga loro dikulai jine moro saya tak kan juga orang maaf Nabi Sulaiman, kula pun jadi yang sing badhe menek kula badhe kula syarat jas kula dicekeli tiang ageng teng wingkingan kula dibuanteng kanca kula mek dibuanteng iki lembrem polisi. Nabi Sulaiman nangis ana apa jane wis budi kok kebatasan kasus nyatain Gusti ya sing di rumah mau harap jika ibi lan jok ono pengemis hatine welas asih ring pengemis banjur jika roti rak sida meneh roti dilungke karo pengemis tidak sangka welas asih sing di rumah iku. Aku asih karena sing di rumah. Aku ngutus malaikat. Tak penjaga. Nek jin ganggu. Jine tak penganteng. Niku. Jadi. Nabi Sulaiman. Dijawi Gusti Allah. Aku nama wong sing welas asih. Aku ra iso. Ar-Rahimun Yarhamuhumur Rahman. Wong sing welas asih ngene liyane iku diasihi karo rahmat Gusti Allah. Dadi jin loro dibanding karo malaikat. Kalah jine. Amulane nek pengene daerah lokasi sing gawat-gawat iku aturan Islam maca salam. Iki sama nampalke. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ojo amit-amit mbak. Amit-amit mbak itu orang tuntunan Islam. Karena dikandani. Itu galak wangnya. Galak apa yang apa jin tak bakal menang karo malaikat. Oh, tetap menang malaikat. Asal penting kita nderekake aturan Islam. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi lan ing atase Allah. Falyatawakkal man kabeh tawakkal al mu'minuna sapa wong mukmin. Dadi wong Islam pasrah ring Gusti Allah. Lah kula njenengan pun diulang Kanjeng Nabi setiap arep melangkah menuju tengene rencana jenengan teng pundi apa teng kantor kanggo pegawe teng sawah kangge petani lan dagang tengene toko-toko maca saking griya pun diulang bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah kelawan nyebut asmane Allah, tawakkal tu pasrah insun ala Allah, ingat asyikusya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini penting. Malah anak bangsa wiridan kanggo njogo awake càng vươn cho cô bạn đà nê, càng vươn cho cô quà rà nê, nê gò nà tù rán, mà ớt hát tù nà lò, và nê mà lạ kì l, bên bạch tà ngà tà sẹ kè. Hát tù nà lò, và nê mà lạ kì l, bên bạch tà ngà tà sẹ kè. Iki nè, sampean kepengen ngerti keterangane, pengennya tafsir sawi. Nafsiri ayat, Al-lazina kola lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsauhum fazadahum imana. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Al-lazina kola lahumun nasu. Para sahabat, sing diuneni wong kafir, do moro ringene sahabat, kue aja metu perang melu Muhammad, mergo iki wong kafir persiapane luar biasa. Jadi kira ana. Al-lazina kola lahumun nasu innan nasa padi jama'u lakum fahsyahum badat. Dikandani, wajah metu di wong kafir siapa tenangan. Malah saya wani, fazadahum imana. Iku nek wong kafir siap, malah iku sing tak senteni. Waqalu, jemucap para sahabat hasbunallah. Wani mal wakil. Utai kang nyoku keingin senjaku Gusti Allah. Sabab-sabab kang dipasrai Gusti Allah itu. Ayatnya itu. Maka saman padasi dengan tafsir sawi. Sing moco. Hasbunallah wani mal wakil. Peng petang atas sekat. Itu kanggun nyoku awa. Gandane. Keluargane saking memola lan rupitu. Itu dokannya surat ayat Al-Lazina mau. Al-Lazina itu surat Ali Imran juz papat. Maka diluruh dengan tafsir sawi hadisnya. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil ping petang atas setep. Lah, apa rahasianya? Hasbunallah wa ni'mal wakil ora usah ditutukake ni'mal maula wa ni'mal nasir ora usah. Cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Lafal hasbunallah niku nek diabjad. Ha waruba loro alif siji lan telu. Niku hasbunallah wa ni'mal wakil jumlahe ana petang atau seket. Kira hasilnya. Apabila perlu, dan ini perlu diamalake. Nek basik, disare, apa nek Arab mangkat, ninggalake omah, maos hasbun Allah ini malam. Langgung-langgung, para jamaah haji yang berada tindak. Niku sabat dina, maca hasbun Allah, wa ni'mal wakil, peng, petang atau seket. Kandung jadi. Nyata ini juga ya, ampun keliru. Senjati juga Gusti Allah. Ya, ojo nanti keliru. Ya, dikiriki, wal yata'ab kalil mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa natibah. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين